Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Ajurmiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Medina, Kota Tegal yang berbahagia. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-musannif, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta. Pengarang kitab Jurumiyah mengatakan, maka isim itu dikenali dengan khafd atau jar dan tanwin, kemudian dengan masuknya alif dan lam, dan dikenal juga dengan huruf jar atau khafd, yaitu min, ya artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, rubba artinya jarang, alba'u ya artinya dengan, walkafu seperti, kemudian alam ini artinya untuk atau bagi, dan huruf-huruf sumpah yaitu alwawu, walba'u, wata. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi cara kita menyebut huruf ya dalam bahasa Arab, kalau hurufnya satu ini dieja ya, seperti kita ingin menyebutkan huruf bi dan ka yang artinya ya seperti ini, maka kita harus mengejanya alba'u wal kaf ya, alba'u wal kafu. Tapi kalau dua huruf seperti min ya misalkan, nah ini dibaca min bukan almimu wan nunu ya, lalu an ya dibaca an bukan dibaca alainu wan nunu. Tapi kalau satu huruf seperti bi, ka, li, ya itu dieja al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Asyarah, ya kita lihat syarahnya, penjelasannya. Lama faragal musannifu min dhikri aqsamil kalam syar'a fi bayani alamat kulli qismin. Nah, setelah musannif, yakni pengarang kitab Al-Ajurumiyah, yakni Aswan Haji, selesai menyebutkan macam-macam kalam, beliau mulai menjelaskan ya tentang tanda dari setiap macam tersebut. Maka beliau Aswan Haji memulai dengan menjelaskan tanda isim. Dan beliau ya menyebutkan ada empat tanda ya, empat tanda bagi isim. Fa bada'a bil ismi wa dzakara lahu arba'a alamat. Nah, maka beliau Aswan Haji ini memulai dengan menjelaskan tanda isim ya, dan beliau menyebutkan ada empat tanda bagi isim. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha 'arafta annaha ismun. Apabila kamu mendapati salah satu tanda ya ada pada sebuah kata, atau kamu melihat ya sebuah kata yang menerima tanda tersebut, engkau mengetahui ya bahwasanya itu adalah isim. Ihdaha al-khafdu wa huwa 'ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama, al-khafdu. Khafd ini merupakan nama lain dari jar. Jadi tanda apa? Tanda pertama isim itu adalah adanya jar ya. Wa huwa 'ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu. Jar atau khafd adalah ibarat atau istilah dari kasrah yang disebabkan atau terjadi atau muncul karena adanya amil, yakni sebuah faktor. Nah, jadi ini merupakan penjelasan yang sangat sederhana dari definisi jar ya, meskipun nanti ya sebetulnya jar itu tidak hanya kasrah. Memang hukum asal jar atau khafd itu tandanya adalah kasrah. Ya, akan tetapi nanti kita akan belajar bahwasanya yang namanya jar itu punya tiga tanda. Tanda aslinya kasrah, ya, nanti ada tanda turunannya yaitu fathah dan ya. Nah, tapi memang ya ini salah satu jalan yang dipilih oleh Syekh Malik bin Salim ya, di mana beliau menjelaskan definisinya dengan cara yang mudah dipahami oleh pemula ya. Jadi anggap saja kalau jer itu kasroh. Nah, contohnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min ismi wallahi warrahmani warrahimu asma'un liwujudil kasrati fi akhiriha. Maka setiap dari isim ya, dalam lafaz bismillah, kemudian lafaz Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini merupakan isim karena adanya kasrah pada akhirnya. Jadi beliau ya Syekh Malik ya, menjelaskan di antara tanda isim ya adalah dia dalam keadaan jer. Dan di sini beliau menjelaskan dengan sangat sederhana, pokoknya kalau ada yang berharokat kasrah maka dia adalah isim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim ya, kenapa ismi adalah isim? Ya karena dia kasrah. Kemudian kata Allahi ya juga di kasrah. Ar-Rahmani ya, karena dia kasrah, dan juga Ar-Rahimi juga dia kasrah. Nah, memang ini benar ya. Karena kalau kita perhatikan tidak ada fi'il yang kasrah. Kalaupun ada itu memang mabni ya, contohnya fa'alti. Kasrahnya bukan karena dia jer, tapi karena memang dari sananya yang namanya dhamir mufradah mukhatabah yaitu anti ini memang kasrah. Ya, jadi fa'alti kasrahnya memang dari sana seperti itu. Ya, thayyib. Atsaniya atanwin. Tanda yang kedua bertanwin. Jadi tanda yang pertamanya isim ya adalah jer, ya, kemudian tanda kedua bertanwin. Wa huwa ibaratun an dhammataini au fathataini au kasratain. Dan tanwin itu adalah ibarat ya dari dua dhammah, maksudnya dhammatain, dua fathah fathatain atau dua kasrah ya, kasratain. Nahu qalihi ta'ala, nah contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idhin khashi'ah, nah, kemudian amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min aynin aniyah. Nah ini semuanya isim ya, ini semuanya isim. Makanya Syekh Malik ini mengatakan fakulun min wujuh wa yawmi idzin wa khashi'ah wa amila wa nasibah wa naran wa hamiyatan wa aynin wa aniyatin asma'un li wujudi tanwin fi akhiriha. Jadi setiap kata ya wujuh yawmi idzin dan seterusnya ini semuanya adalah isim ya karena adanya tanwin pada akhirnya. Di antara ciri atau tanda isim ia bertanwin karena tidak mungkin ada fi'il dan huruf yang bertanwin. Kemudian ats-tsalitsatu ya dukhulul alifi wal lam wa yu'abaru anha bi al. Ya, tanda yang ketiga kemasukan alif dan lam. Dan juga disilakan dengan al ya. Jadi istilahnya ada yang bilang al alifu wal lam dan ada yang bilang al ya. Nahu qali ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Fakullun min ar-Rahman wal arsy ya ismani lidukhuli al 'alaihima. Maka setiap dari contoh Ar-Rahman dan arsy ya, al arsy ya keduanya adalah isim karena kemasukan al. Nah, ini tanda yang ketiga. Ar-rabi'atu huruful khafdhi wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Ya, tanda yang keempat adalah huruf jar. Dan huruf jar itu apa saja? Ya, misalkan min dari, ila ke, ya, an dari, ala di atas, fi di dalam, rubba ini artinya jarang, al ba'u dengan, wal kafu seperti, kemudian al lam ya oleh atau untuk atau bagi ya. Fa hadhihi al hurufu khasatun bil asma fala tadkhulu illa 'alayha. Maka huruf-huruf ini yakni huruf jar ya khusus untuk isim saja, maka ia tidak masuk kecuali atasnya. Nah maksudnya tidak mungkin setelah huruf jar itu adalah fi'il atau huruf. Jadi setelah huruf jar ini pasti isim. Nahu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam takufu syarruka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Ya, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang dikeluarkan oleh Muslim, al-Imam Muslim min hadis Abi Dzar, ya, dari hadis Abi Dzar, wa akhraja al-Bukhari bi lafdhin akhar, ya, dan dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dengan lafaz yang lainnya. Ya, tahanlah kejelekanmu dari manusia, ya, karena sesungguhnya itu adalah sedekah untuk dirimu. Fa kullun minan nas wal dhamir fi minka wa nafs, ya, asma'un li dukhuli hurufil khafdi 'alayha. Maka setiap dari contoh an-nafs, an-nas, ya, jadi an-nas, karena didahului oleh huruf an, ya, dan dhamir pada lafaz minka, ya, maksudnya kaf. Maka kaf, ya, ini adalah isim, ya, yang mana didahului oleh huruf min. Kemudian nafs, ya, dari kata ala nafsik, ya, jadi nafsi ini adalah isim, ya, karena didahului oleh ala, ya, ini huruf jar ala. Jadi annasu isim, ya, annas juga isim, ya, karena kemasukan huruf jar atasnya. Wa min hurufil khafdi ahruful qasami likauniha tajurru al isma ba'daha. Dan di antara huruf khafd, ya, adalah huruf-huruf sumpah, karena keadaannya, ya, di mana huruf qasam ini bisa menjarkan isim yang ada setelahnya. Ya, jadi huruf qasam, ya, juga bisa dimasukkan ke dalam kelompok huruf jar. Kenapa? Ya, karena huruf qasam itu menjarkan isim yang ada setelahnya. Wa hiya thalathatu ahrufin, al-wawu wal-ba'u wa-ta. Dan huruf qasam itu, ya, ada tiga, ya, ada tiga huruf. Al-wawu wal-ba'u wa-ta, ya, yaitu wawu, ba, dan ta. Wa summiyat ahrufa qasamin, ya, li'anaha tadkhulu 'alal muqsam bihi wa la yakunu illa isman nahu wallahi wa ta'allahi wa billahi. Dan dinamakan huruf-huruf sumpah, ya, karena huruf sumpah tersebut masuk atas sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah. Wa la yakunu illa isman, ya, dan tidak boleh, ya, dan tidak boleh tidak, ya, kecuali setelahnya itu adalah isim. Jadi setelah huruf sumpah pasti isim, karena enggak mungkin, ya, kita bersumpah dengan perbuatan atau fi'il. Contohnya wallahi wa tallahi wa billahi. Nah, jadi kita boleh bersumpah dengan tiga lafaz, ya, seperti wallahi, tallahi, billahi. Ini artinya semuanya sama, ya, demi Allah. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'. Itsnatani talhaqani al-isma fi akhirih. Wa huma al-khafdhu wa tanwin. Wa itsnatani tadkhulani 'alayhi fi awwalihi, ya, wa huma al wa huruful khafdhi. Dan kesimpulannya, ya, dari apa yang telah disebutkan oleh musannif, dari tanda isim itu ada empat. Dua tanda bersambung dengan isim, ya, pada akhirnya, yaitu jar dan tanwin, dan dua tandanya lagi masuk atas isim yang apa, isim pada awalnya atau di depannya, yaitu al dan huruf jar. Jadi kalau tanwin itu kan tandanya di akhir kata, begitu pula khafd, ya, ini berkaitan dengan keadaan akhir kata. Adapun al, ya, dan huruf jar di depannya, ini sebelumnya adalah isimnya, ya, sebelum isimnya. Fawaidu wa tanbihat. Nah, sekarang kita baca, ya, faidah-faidah dan catatan-catatan penting. Al-awwal yang pertama, al-khafdu wal jarru madluluhuma wahidun. Nah, fal-khafdu bima'na al-jar. Khafd dan jar, nah, ini sebenarnya sama, ya. Khafd, ya, bima'na jar, ya. Khafd itu adalah ungkapan ulama nahwu dari Kufah. Nah, berarti orang Kufah ini lebih sering menyebut istilah jar itu dengan khafd. Kemudian adapun jar, ya, ini adalah ungkapan atau istilah yang sering dipakai oleh ulama Basrah. Nah, kita tahu bahwasanya kiblat daripada ilmu nahwu ini berasal dari daerah Islam yang terkenal, ya, di masa lalu, yaitu Basrah dan Kufah. Ulama nahwu Kufah lebih senang menyebutnya khafd, ya. Adapun ulama Basrah ini lebih senang menyebutnya jar. Ya, ini bisa dilihat di Hasyiah Abu Najah halaman 15. Kemudian yang kedua, atsani takunu al, ya, alamatun lil ismi, alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalimah. Nahu ar-rajuli wal gulami. Nah, faedah kedua, al ini menjadi tanda bagi isim apabila ia bukan dari asal kata tersebut, ya, contohnya ar-rajuli wal gulami. Nah, kita tahu, ya, bahwasanya asal rajulun dan gulamun, ya, kemudian ditambahkan al, ini menjadi ar-rajulu al-gulamu. Ya, jadi awalnya rajulun, kemudian gulamun, ya ditambahi alif lam atau al menjadi ar-rajulu dan al-gulamu. Amma idza kanat min asliha fala takunu alamatan lahu, ya nahu alqa min qawli ta'ala wa alqa fil ardi rawasi. Ya, adapun apabila alnya yaitu merupakan dari asal kata tersebut, maka ia bukanlah tanda isim. Contohnya kata alqa, ya. Al yang ada pada lafaz alqa ini bukan tambahan, tapi memang itu satu kesatuan, ya, fil maldi alqa. Ya, alqa ini merupakan fil maldi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqa fil ardi rawasi, dan Allah tancapkan pada bumi gunung-gunung. Wa nahu alha min qali taala alhaakumut takatsur. Ya, dan contohnya lagi yang juga bukan isim, yakni alha dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Ya, fa hiya fihima asliyah, ya, fala yu'rafu biya al-ism. Maka al yang ada pada alha kumutakathur, ya, dan alha ini bukan tambahan, ya, tapi memang asli. Maka al yang ada pada alqa dan alha ini merupakan asli. Fala yu'rafu biha al-ism, ya, maka dia tidak dikenal sebagai isim, ya, meskipun ada alnya, tapi karena alnya ini asli, ya, maka dia bukanlah isim. Kita lanjutkan al-thalith, ya, yang ketiga. Laisa bilazimin istima'u kulli hadhil alamatil arba' hatta tadulla ala ismiyatil kalimah bal ba'duha kafin fi dhalik. Faedah ketiga, nah, tidak mesti berkumpulnya setiap tanda yang empat ini, ya, sampai menunjuki atas keisiman sebuah kata. Maksudnya apa? Maksudnya enggak mesti, ya, sebuah kata itu dikatakan isim kalau bertemu atau diiringi dengan tanda-tanda tersebut. Bal ba'duha kafin bi fidzalik, ya, bahkan sebagiannya ini cukup dari tidak diiringi dengan tanda tersebut. Jadi maksud dari Syekh Malik, ya, di sini beliau ingin menegaskan, ya, bahwasanya tanda ini, ya, kalau ada tandanya maka dia tanda bagi isim, tetapi bukan berarti kalau tidak ada tandanya bukan isim, ya, karena banyak juga isim yang kita temukan, ya, yang tanpa tanda-tanda tersebut, ya, thayyib. Jadi laisa bilazimin ijma'u kulli hadhil alamatil arba hatta tadulla ala ismiyatil kalimah bal ba'daha kafin fi dhalik. Bukanlah kelaziman atau keharusan bertemunya atau adanya tanda ini barulah dikatakan sebagai isim, bahkan sebagiannya itu tercukupkan, ya, artinya tidak memerlukan tanda untuk dikatakan sebagai sebuah isim. Nah, kemudian faedah yang keempat, ya, Arabi. Huruful qasami min huruful jar wa innama fasalaha al-musannifu likawniha tufidul qisma bi khilafi ghairiha. Nah, faedah keempat, huruf qasam ini sebetulnya bagian dari huruf jar. Hanya saja al-musannif memisahkannya karena huruf qasam ini memberikan faedah sumpah berbeda dengan huruf jar yang lainnya. Karena huruf jar lainnya, ya, seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba'u, wal kaf, wal lam, ini tidak memiliki faedah sumpah. Adapun huruf-huruf qasam, ya, wawu, ba, dan ta, ini memiliki faedah sumpah. Oleh karena itu dipisahkan oleh ason haji penyebutannya. Kemudian wa'lam annal qasama biha minal makhluki la yajuzu illa billah au bi asma'ihi wa sifatih. Fala yajuzu an yuqal wan nabiyyi wal ka'bati wa hayatika wa syibah dhalik. Dan ketahuilah, ya, bahwasanya bersumpah, ya, menggunakan huruf sumpah dengan makhluk ini tidak boleh. Jadi bersumpah dengan nama makhluk ini tidak boleh illa billah, ya, kecuali bersumpah dengan nama Allah au bi asma'ihi atau dengan nama-namanya wa sifatihi dan juga sifat-sifatnya. Fala yajuzu an yuqal, ya, maka kita tidak boleh mengatakan atau tidak boleh dikatakan wan nabiyyi wal ka'bati wa hayatika wa asbah dhalik, demi nabi, ya, demi ka'bah, demi hidupmu dan yang menyerupai demikian. Jadi kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Al khamis, ala ahmal al musannifu anfa'a alamatil ismi wa huwa al-isnadu ilaih ay al-hadithu anhu. Faedah kelima, Al-Musannif melewati ya, atau meninggalkan atau tidak membahas tanda isim yang paling bermanfaat ini menurut Syekh Malik ya. Karena Son Haji ya, ini tidak membahas satu tanda yang paling bermanfaat. Apa itu? Wa huwa al-isnadu ilai ay al-hadithu anhu, yaitu isnad ilai, yaitu sesuatu yang bersambung. Jadi diantara ciri isim dia bisa disambungkan dengan kata yang lainnya. Wabihi ustudilla ala ismiyatil dhamair kata'i fi qumta au qumti ala tara annaha la taqbalu al wa la yalhaquha atanwin wa la ghayruha min al alamati allati tudzkaru lil ismi siwa annaka haddatsta 'alayha bil qiyam yundaru syarhu qatrin nada ya min safha 15 ila 16 ya, yang dengannya isnad ilai ini ya bisa diketahui keisiman dhamir-dhamir seperti atta ya dalam lafaz kumta atau kumti ya, tidakkah kamu melihat bahwasanya atta pada kumtu atau kumti atau kumta ya, ini tidak menerima al ya, tidak pula diiringi atau diakhiri tanwin wala ghairuha minal alamati allati tuzkaru lil ismi, dan tidak pula ada tanda lain yang sudah disebutkan. Jadi tidak ada tanda, empat tanda ya yang saya sebutkan, yaitu jar, kemudian tanwin, al, dan huruf jar ya. Tetapi kita bisa menjelaskan keisiman daripada dhamir seperti dalam lafaz kumtu, kumti, dan kumta dari sisi isnad ilaihnya ya, bersambung kepadanya. Jadi ciri-ciri isim ya, dia bisa disambungkan dengan kata lain. Bisa isim apa bersambung dengan fi'il, bisa juga bersambung dengan huruf ya. Siwa annaka haddatsta anha bil qiyam. Selain ciri yang bisa kita dapatkan pada lafaz kumta ya, tidak didapat dari tanda-tanda yang lain selain karena dhamir di situ bersambung dengan kejadian ya, kejadian qiyam atau berdiri. Nah, jadi di antara tanda isim yang paling jelas adalah bahwa isim itu bisa ditempelkan dengan kata yang sebelumnya. Nah, ini dengan fi'il ya seperti kumta, atau dengan huruf seperti bihi, bika, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dalam syarah Qatru Nada halaman 15 sampai 16. Ya, thayyib. Barangkali sampai di sini dulu pembahasannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.